jalan hari-hari bahagiamu. Aku memilih untuk diam dalam sepiku. Saat mereka tertawa di atas pedihku tentang cintaku yang telah pergi tinggalkanku. Aku tak peduli, sungguh tak peduli. Inilah jalan hidupku. Ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu. Tak tersisa untuk diriku, habis semua rasa di dada. Selamat tinggal, kisah tak berujung. Kini ku kan berhenti berharap. Perpisahan kali ini untukku akan menjadi kisah sedih yang tak berujung. Oh.